Di antaranya guru beliau yang bernama Qutaibah bin Sa'id. Qala Qutaibah bin Sa'id jalasatil fuqaha usuhad al-hubbab kama ra'aytum minhu aqaltu mithla Muhammad ibn Ismail wa huwa fi zamanihi ka'umar fi sahabat ayat al-aqli wal-ma'rifati wal-jahid al-haq. Berkata Imam Qutaibah bin Sa'id, dia adalah salah seorang syekhnya Al-Imam Bukhari. Dia mengatakan, aku pernah duduk di hadapan para fuqaha. Aku pun pernah berkumpul sama para ulama. Aku pun pernah berkumpul pula dengan al-zuhud al-ibad. Namun aku tidaklah melihat yang lebih besar kemampuannya daripada kehebatan Syekh Imam Bukhari Muhammad ibn Ismail. Ini pernyataan dari seorang guru. Dia juga menggambarkan keberadaannya Al-Imam Bukhari kalau itu dilihat dari sisi keutamaan, itu bagaikan seperti Umar di kalangan para sahabat. Bagaikan seperti Umar bin Khattab di kalangan para sahabat. Begitulah kedudukannya Imam Bukhari di kalangan ulama-ulama yang lainnya. Maksudnya kedudukannya sama dengan Umar dalam hal al-aql, kemampuan akalnya mengerti tentang al-haq, dan juga dalam rangka membela al-haq. Kegigihan beliau seperti halnya Umar ibn Khattab radhiyallahu an. Disebutkan pula oleh masyayikh yang lainnya dari guru-guru beliau, di antaranya Al-Imam Sulaiman bin Harb, atau juga ucapan yang lainnya Al-Imam Az-Zahabi mengisahkan bahwa beliau ini adalah seorang yang sangat terkenal, bukan hanya dari sisi kepandaiannya, hafalannya, tetapi beliau dari sisi dermawannya, dari sisi senang memberi. Ya, suatu hari beliau berkumpul dengan para ulama-ulama yang lain. Saya bacakan di sini, istama'ul hadis yauman, ahlul hadis berkumpul suatu hari. Fasa'ul Imam Bukhari, Al-Imam Bukhari diminta untuk menyampaikan riwayat-riwayat hadisnya beliau di depan para ulama ahlul hadis. Ulama ahlul hadis meminta agar Imam Bukhari menyampaikan ilmunya beliau dari hafal aja beliau. Yang diminta adalah apa? Ilmu. Agar supaya Imam Bukhari menyampaikan ilmunya beliau di majlis tersebut. Namun apa yang terjadi oleh kaum muslimin? Dalam kisah ini disebutkan, da'a syaihu al-jariyah fa'amaraha an takhruja sibratan dananir. Al-Imam Bukhari memerintahkan kepada salah seorang untuk mengambil uang, satu bengkak uang begitu, satu kantong uang, ya, diperintahkan oleh beliau untuk dibagikan. Bagikan dulu uang ini, dibagikan uangnya kepada hadirin. Ya. Waqala, salah seorang yang hadir waktu itu mengatakan, ya Aba Abdillah, farikha alaihim. Qala faqultu innama radul hadith. Ya. Seorang mengatakan, setelah dibagi uang itu, kami menginginkan hadis, bukan duit. Innama aradul hadis, mereka ini yang hadir pengen mendengarkan hadis darimu Imam Bukhari, ingin mendengarkan riwayat-riwayatmu, talabul hadis mereka. Qala ajabtuka ila ma talabu min ziyadah. Ya, aku akan berikan, aku akan sampaikan ilmu hadis itu nanti sebentar lagi. Beliau maukan adalah ghair anni ahbabu uhibbu ayudhamma hadha ila dhaak. Sebentar lagi saya akan sampaikan hadis, cuman sekarang saya pengen bagi-bagi duit dulu. Ya, si duit sudah baru nyampaikan hadis. Masya Allah, luar biasa. Ini beliau Al-Imam Al-Bukhari. Disebutkan dalam biografi beliau, Al-Imam Bukhari ini sangat terkenal. Semisal disebutkan Imam Abu Hatim Ar-Razi. Qala Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi, "Lam takhruj Khurasan qat ahfad min Muhammad ibn Ismail." Negeri Khurasan tidak mengeluarkan satu pun orang yang lebih hafid, lebih hafal, hafal Al-Quran maupun hafal hadis lebih dari Imam Bukhari, Al-Imam Muhammad bin Ismail Bukhari. Walaqad minha al-Iraq alam min. Demikian pula tidak seorang pun di negeri Iraq, gudangnya ulama di waktu itu, yang lebih hafid daripada Imam Bukhari. Sehingga beliau terkenal di semua negeri di waktu itu. Dan tidak ada yang bisa menandingi negeri-negeri yang di mana para ulama berkumpul di tempat tersebut. Negeri Khurasan ataupun negeri Al-Iraq. Qala Al-Husain bin Muhammad ibn Ubaid al-Ma'ruf bil-Ajali. Ini beliau termasuk ulama yang sejawat dengan Imam Bukhari, yang sezaman dengan Imam Al-Bukhari. Lalu mengatakan, "Ma ra'aitu mithla Muhammad bin Ismail." Aku tidak pernah melihat adanya seorang yang semisal Al-Imam Bukhari, Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Ya. Ini teman-temannya kaum muslimin seperti Abu Hatim Ar-Razi, sezaman dengan beliau. Muslim hafid, Al-Imam Muslim seorangnya hafid. Ya. Lakinnahu lam yablugh Muhammad bin Ismail. Tetapi hafalannya, kekokohannya Imam Muslim yang membuat Sahih Muslim yang seharusnya kita akan baca namun nanti enggak ada waktu kemungkinan tahun depan insyaallah kaum muslimin Allah berikan nikmat ya. Muslim hafid diakui tetapi tidak sampai tingkatannya semisal Al-Imam Bukhari Muhammad bin Ismail. Wa qala ra'aitu Abu Zur'ah wa Abu Hatim aqum liyat Al-Imam Abu Zur'ah. Al-Imam Abu Zur'ah juga dijuluki dengan hafid. Kalau disebut hafid bukan hanya hafid Quran, hafid sunnah. Memiliki kitab yang menjadi bukti kehafidannya. Dicek hafalannya oleh para ulama di zaman itu. Abu Zur'ah hafid. Imam Muslim hafid. Abu Hatim Ar-Razi hafid. Tetapi mereka belajar kepada Imam Bukhari. Di mana Imam Bukhari lebih hafid dari semua itu. Wakana ummatun minal umam. Maka beliau Imam Bukhari adalah satu panutan bagi umat ini. Dinan fadilan yuhsinu kulla syai. Al-Imam Bukhari seorang yang membawa agama, seorang yang taat dalam beribadah, memiliki keutamaan yang sangat besar. Wakana a'lami Muhammad bin Yahya bikada wakada. Beliau lebih alim daripada seorang yang bernama Muhammad bin Yahya dan yang lainnya. Qala Abdullah bin Abdurrahman Ad-Darimi. Yang berikutnya pujian Al-Imam Ad-Darimi. Al-Imam Ad-Darimi Sahibu Sunan. Beliau memiliki karya tulis Sunan Ad-Darimi. Al-Hafidh Ad-Darimi. Qad ra'aitul ulama bil haramain. Aku telah melihat para ulama di dua negeri haram. Haram Mekah dan haram Madinah. Beliau sudah ke sana dan dapati ulama-ulamanya. Saya juga pernah ke negeri Hijaz. Saya juga pernah ke negeri Syam dan Irak. Belajar ke itu. Rihlah. Negeri Syam ulamanya ini. Irak ulamanya ini. Beliau tahu. Al-Imam Darimi ini. Kemudian beliau mengisahkan. Fama ra'aitu fihim ajma' min Muhammad ibn Ismail. Namun aku tidak mendapati adanya di negeri-negeri tersebut seorang alim yang memiliki kemampuan semisal Al-Imam Bukhari Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Ju'fal Bukhari. Ini dia. Ini pujian dari ulama yang apa? Sezaman beliau. Yang mendapati zamannya Al-Imam Al-Bukhari. Betul-betul beliau diakui keilmuannya oleh para ulama di zaman beliau, oleh para guru-guru beliau dan teman-teman para ulama yang setingkatnya. Disebutkan pula oleh Imam Abu Bakar Muhammad ibn Sa'd ibn Huzaimah, yang dikenal dengan Imam ibn Huzaimah. Al-Imam ibn Huzaimah beliau mengatakan, ma tahta adimi sama' a'lam bil hadith min Muhammad ibn Ismail. Beliau mengatakan tidak ada satupun manusia di bawah kolong langit ini yang lebih alim tentang hadis melebihi dari Al-Imam Al-Bukhari. Ini pernyataan dari seorang ulama besar terkenal beliau yang bernama Al-Imam Ibn Huzaimah, Al-Imam Ad-Darimi terkenal. Ya, dan beliau ini termasuk di antara orang yang sangat mengenal Imam Bukhari. Pujian beliau kepada Imam Bukhari, ma tahta dimi sama a'lam bil hadith min Muhammad ibn Ismail. Tidak ada seorang pun yang ada di bawah kolong langit ini yang lebih alim dengan hadis Nabi melebihi Al-Imam Bukhari yang hidup di zaman itu, maksudnya yang hidup di zaman itu. Qala Abu Umar Al-Jaffaf, ketika beliau menyebutkan tentang kehebatannya Al-Imam Bukhari, huwa a'lamu bil hadis min Ahmad. Al-Imam Bukhari lebih tahu tentang hadis dibandingkan dengan Imam Ahmad ibn Hanbal. Imam Ahmad ibn Hanbal kaum muslimin memiliki kitab Muslim Ahmad besar. Imam Ahmad lebih dulu zamannya daripada Imam Bukhari. Tetapi disebutkan oleh beliau, Al-Imam Bukhari lebih alim dibandingkan dengan Imam Ahmad, bahkan lebih alim dibandingkan dengan Imam Ishaq wa ghairihima, bahkan lebih alim daripada ulama-ulama yang lain, bahkan bandingannya bi 20 darajah, 20 derajat lebih daripada yang lain. Wa man qala fi syai'an fa 'alaihi minni alf la'nah. Kalau ada orang yang menjelek-jelekkan Imam Bukhari, berbicara jelek mencela Imam Bukhari, maka aku sebutkan pada dia min alf la'nah, 1000 laknat bagi dia yang mencela Imam Bukhari. Ini ucapan dari beliau, seorang yang betul-betul mengenal Al-Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Disebutkan oleh para ulama yang berikutnya, para ulama berikutnya adalah ulama-ulama yang datang setelah zamannya Imam Bukhari. Setelah datang zamannya Imam Bukhari sudah wafat, muncul para ulama-ulama berikutnya. Maka mereka mengenal Imam Bukhari dari sisi karya, dari sisi karya tulis beliau dan yang lainnya. Qala Al-Hafidh bin Hajar, beliau mengatakan, la futihat babu thanil imma alaih, kalau seandainya pintu pujian-pujian para ulama kepada Imam Bukhari dibuka, ya, mimman ta'arif asrih, dari ulama-ulama yang datang setelah Imam Bukhari, lafana al-kertas, maka kertas ini akan usang untuk menulisnya, yakni saking banyaknya. Wa nafadat al-anfas, manusia akan banyak yang nafad al-anfas, akan banyak waktu untuk menyebutkan pujian-pujian orang-orang yang datang setelah Imam Al-Bukhari kepada beliau. Fadhalika bahrun la sahila lah, Al-Imam Bukhari adalah lautan ilmu yang tidak ada tepinya. Masya Allah, ini Al-Imam Al-Bukhari. Wa innama dhakartu kalam Ibn Uqdah wa Abi Ahmad unwanan lidhalik, mana beliau sebutkan beberapa ucapan ulama yang lainnya. Qala al-allama al-aini al-hanafi, ulama yang datang setelah Imam Bukhari. Al-Imam Bukhari beliau adalah al-hafidh al-hafidh, al-hafidh orangnya hafidh al-hafidh, yani hafidhnya para hafidh, begitu. Orang yang paling hafal diantara para penghafal yang ada. Masya Allah, Hafidul Hafid Asyahir, seorang alim yang sangat terkenal. Anumayyiz, seorang alim mumayyiz yang memiliki keistimewaan lebih daripada yang dimiliki oleh orang lain. An-Nafid, seorang yang betul-betul memiliki kecerdasan yang sangat tinggi sekali. Al-Basir, yang bisa melihat dengan mendalam. Alladhi syahidat bihifdhihi ulama thiqat, di mana ini semuanya kecerdasan Imam Bukhari, hafalannya Imam Bukhari, kemampuan Imam Bukhari dipersaksikan oleh para ulama terpercaya di zamannya dan para ulama setelah beliau. Ini dipersaksikan oleh para ulama-ulama yang thiqat. Wa tarafa bidabtil masyayikh li athbat, para masyayikh yang terpercaya mengakui kekokohan hafalan Imam Al-Bukhari. Ulam yunkir fadluh ulaman hadha sya'an, tidak ada satupun ulama ahlul hadith yang meragukan tentang kemampuan Imam Bukhari dalam ilmu hadith. Wala tanazah fi sihhati tanfidhihi ithnan, tidak ada seorang yang, kata beliau, tidak ada seorang yang berselisih pendapat tentang pensahihannya Imam Bukhari. Sampai-sampai disebutkan kalimat seperti itu. Kalau Imam Bukhari mengatakan sahih, khalas, sahih. Tidak. Walaupun disebutkan oleh para ulama belakangan, dari sekian ribu hadith yang ada dalam sahih Bukhari, ada yang lemah sekitar 11 hadith. Atau kurang dari itu. Dari sekian ribu hadith yang ada dalam sahih Bukhari, 11 tok yang dibicarakan. Ini menunjukkan bahwasanya beliau terpercaya pensahihan dari Al-Imam Al-Bukhari. Wafamul ma'ani al-kitab, beliau seorang yang sangat kuat dalam memahami makna-makna ayat dan juga makna-makna hadis wasunnah wahidatuhan, orang yang paling tajam dalam apa kecerdasannya, dhihn, akal, hiddah tajam, sangat tajam akalnya. Wujudatul qariyah, beliau sangat dermawan, sangat terkenal beliau seorang yang sangat dermawan, yang sangat baik. Wufurul iffah, seorang yang terkenal dari sisi betul-betul menjaga kewibawaan, menjaga kehormatan. Wa kamalul zuhd, sangat sempurna dalam zuhudnya. Wa ghayatul wara', sangat wara', sangat berhati-hati dalam segala halnya. Katsratul ittila' ala turukil hadits 'alaiha, beliau sangat terkenal dalam hal mengkaji hadis beserta diteliti jalan-jalan satu persatu, rawi demi rawi, dan diketahui hadis itu letak di mana kelemahannya, beliau tahu satu demi satu hadis itu. Rawi ini letak kejelekannya dari si hafalan, beliau tahu. Rawi ini letak kelemahannya, dia berdosa, beliau tahu. Rawi ini tidak sama dengan rawi A, kenapa dia mengatakan aku mendengar, ini berarti kelemahan, ini mengkati, terputus. Rawi ini begini, rawi itu. Al-Imam Bukhari memiliki ilmu, Masya Allah, tentang biografi setiap rawi-rawi tersebut. Nah ini diucapkan pula oleh ulama yang lainnya, Al-Hafidh Ibn Hajar, Al-Hafidh Ibn Kathir, ketika beliau menyebutkan tentang Imam Bukhari, Al-Bukhari Al-Hafidh, Al-Imam Bukhari adalah seorang hafidh, Imam ahli hadith fi zamanihi, beliau imam ahli hadith di zaman beliau. Ya. Wal muqtada bihi fi awanihi, beliau seorang yang diikuti jejaknya oleh ulama-ulama setelahnya. Ulama-ulama setelahnya merujuk keilmuannya kepada Imam Al-Bukhari, mengembalikan keilmuan mereka kepada Imam Al-Bukhari. Masya Allah. Wal muqaddim ala sari adrabihi wa qranihi, beliau seorang alim yang lebih terdepan dibandingkan dengan yang sejawat, yang sezaman dengan beliau. Ini dia. Dan diakui oleh para guru-guru beliau tentang keutamaan beliau melebihi dari masyayikhnya bahkan. Ini al-Imam Al-Bukhari. Wa kitabuhu sahih yustaqa biqiraatihi al-humam, kitabnya yang berjudul Sahih Al-Bukhari ini menjadi rujukan umat, bahkan teman-teman sejawat, sejaman, mereka pun merujuk kepada kitab Sahih Bukhari, karya Imam Bukhari. Apalagi umat setelahnya dan umat setelahnya. Ya. Wa ajmal ulama ala qabulihi. Para ulama semua sepakat untuk menerima Sahih Al-Bukhari. Wasihatu ma fih, dan sahih apa yang ada dalam kitab tersebut. Wa kadzalika sa'iru al-Islam. Demikian pula dengan semua kaum muslimin. Semua kaum muslimin, hatta alul bid'ahnya, mengakui kesahihannya kitab Sahih Al-Bukhari. Gak bisa mereka menolak. Sampai kaum sufinya, alul bid'ahnya, mereka semuanya mengakui kesahihan kitab Sahih Al-Bukhari. Adapun kalau orang kafir menolak, ya kafir pak, lumrah. Ngerti lumrah? Kafir. Tetapi selama dia al-Islam, muslim dia, dia akan mengakui kehebatan Imam Bukhari yang ada dalam Sahih Al-Bukhari. Masya Allah. Ini ucapan Imam Ibn Kathir. Qala Imam Bukhari, beliau sebutkan juga, Al-Imam Ibn Kathir saya maksudkan, beliau mengatakan, Al-Imam Bukhari ini memiliki jiwa yang sangat pemberani. Disifati dengan syuja'ah. Sangat pemberani beliau. Beliau juga memiliki sifat sakha, dermawan. Suka memberi. Wulwara. Wara itu berhati-hati. Misal seperti makanan yang enggak jelas. Ini hak siapa? Jangan kamu makan. Hah? Oh enggak tahu kamu siapa yang punya kok. Jangan kamu makan. Itu wara. Jangan kemudianlah engkau warik disit. Baiknya izin kepada yang punya. Jangan pak. Warak itu warak. Sampai tingkat seperti itu. Wazuhti fid dunya darul fana warahbati fil akhirah darul biqa. Beliau seorang yang betul-betul semangat dalam meraih akhirat, negeri kekekalan. Dan beliau adalah seorang yang sangat zuhud berkaitan dengan dunia, karena dunia ini negeri yang akan fana. Maka mari kita contoh sifat-sifatnya beliau. Kita tidak bisa mungkin menjadi hafid, kecuali nama kita hafid dari semenjak lahir. Susah. Tapi kita bisa memiliki sifat-sifat beliau yang lainnya. Masya Allah. Di antaranya adalah memiliki kesemangatan fil akhirah dan mencukupkan diri dalam urusan duniawi. Zuhud dengan sesuatu yang hanya yang dibutuhkan saja. Disebutkan pula oleh Imam Al-Qastalani, huwal imamu hafid. Dia adalah seorang imam. Hafidul Islam. Khatimatul jahabidah. Jahabidah. النقاد الأعلام شيخ الحديث وطبيب علله في القديم الحديث إمام الأمة أجمن عربا ذو الفضاء الذي سرت سره بأشرق غربا. Ini pujian kepada Imam Al-Bukhari. Waktunya tinggal 5 menit dan masuk kepada penyebutan beberapa murid-murid beliau. Murid-murid beliau sangat banyak sekali, ya. Disebutkan وقد مضى في ذكر شيوخ البخاري إنه رأى عن 1080 شيخا. الإمام بخاري berguru kepada masyayikh-masyayikh yang ada di zaman itu, sehingga belum meriwayatkan hadis dari para guru sejumlah 1080, 1080 orang gurunya beliau. Alf itu 1080. Ashan, syakhsan, syekhan, syekh. 1080 syekh beliau dalam meriwayatkan hadis. Masya Allah. Ada muridnya beliau, berkata Imam Al-Farbari, min aghas talamid Imam Bukhari, kana yakul inna 90,000 min talamid. Muridnya Imam Bukhari 90,000. 90. 90 ribu muridnya. Bukan hanya 90 pak, pondok kita aja sampai 800 kok. 90 ribu kaum muslimin. 90,000 muridnya beliau. Masya Allah. Ru'an Husayl Bukhari wala syakka kadhalik. Tidak ragu lagi kata beliau, mereka semuanya meriwayatkan dari Imam Bukhari, dari sahih al-Imam Bukhari di antaranya. Ya. Fa min tilkal Imam al-Bukhari, di antara murid-muridnya Imam Bukhari adalah Muslim ibn Hajjaj, Imam Muslim, murid Imam Bukhari. Imam Tirmidzi, Imam Nasa'i, Ad-Darimi, ya, wa kulluhum min al-fadli bi makan. Kita masuk kepada murid-murid beliau, al-Imam Muslim, yang sebenarnya kita baca, kita sedikit membaca biografi beliau, Muslim ibn Hajjaj, muridnya Imam Bukhari. Wulida sanah 202 Hijriah. Beliau lahir di tahun 202 Hijriah. 202 Hijriah. Wahia Naisaburi. Al-Imam Muslim ini aslinya dari negeri Naisabur. Irta'al al-Iraq. Imam Muslim berjalan ke negeri Iraq, melakukan safar ke negeri Iraq dalam rangka talab ilmi. Wal Hijaz, negeri Hijaz, Syam, Mesir, belajar ke negeri-negeri tersebut sebagaimana para ulama zaman dulu, rihlah dalam talab ilmi. Wa huwa sahibu sahih. Imam Muslim ini yang memiliki kitab sahih juga, yang dikenal dengan Sahih Muslim. Walau musannafat ukhra, Imam Muslim juga memiliki karya tulis yang lainnya, Yadikul Majal an Dikriha, yang sempit untuk disebutkan satu persatunya. Beliau meninggal pada tanggal 25 Hijriah, bulan Rajab, tahun 261 Hijriah, di negeri Nasr Abad, dari kota yang ada di negeri Naisabur. Ini Imam Muslim, muridnya Imam Bukhari. Murid yang kedua yang dikenal muridnya adalah Al-Imam Tirmidzi. Ini juga muridnya Imam Bukhari. Kunyahnya Abu Isa At-Tirmidzi. Beliau lahir di tahun 206 Hijriah. Nama beliau adalah Muhammad ibn Isa ibn Surah ibn Musa ibn Dhahhak As-Sulami. Di antara karya tulis Imam Tirmidzi, Jamu Tirmidzi, Sunan Tirmidzi, wa Kitab Al-Ilal wa Syama'il. Beliau meninggal pada tahun 279 Hijriah. Al-Imam An-Nasa'i, ini juga muridnya Imam Bukhari. Al-Imam Ad-Darimi, Al-Imam Muhammad bin Nasr Al-Marwazi, ini juga muridnya Imam Bukhari. Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi, Al-Imam Ibn Huzaimah, Al-Imam Abu Abdullah Husain bin Ismail Al-Muhamili, ini juga muridnya beliau. Al-Imam Ibrahim Al-Harbi, Al-Hafidh Abu Bakar Ibn Asim Ibn Abi Asim, yang memiliki kitab sunnah dan yang lainnya, ini juga muridnya Imam Bukhari. Al-Imam Bukhari melahirkan sekian banyak ulama sehingga umurnya beliau barokah, ilmunya pun barokah, dan beliau pun melahirkan atau mengeluarkan murid-murid yang sangat barokah, yang kitab-kitab mereka menjadi rujukan umat sampai hari ini. Walhamdulillahirabbil alamin. Masih banyak kisah dari beliau, tetapi waktunya sudah tidak mengizinkan karena akan berbuka. Wallahu alam bisawab. Ini yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.